Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuwasil fi qira'ati syarah al-Kafrawi 'Alamatan 'ala Jarum al-Ajurramiyah li Syekh al-Allamah Hasan al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala. Al-Mutawaffa sana isnatain wa mi'atain ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qal rahimahullahu ta'ala wa asyara ila al-mawdi'i tsani min mawadi'i dhammati biqawlihi wa jam'in. Nah, masih dalam alamat atau tanda rafa yang kedua, yang pertama sudah selesai. Qal rahimahullahu qala ibn al-Jurum rahimahullahu ta'ala fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi fil ismil mufrad qad taqaddam. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad yaitu ma laysa musanna wala majmu'a wala mulhaqa bihima wala min al-asma'il khamsah. Baik, sekarang yang kedua, ya, ismil mufrad wal jama'. Ya, jama' yang dimaksud di sini adalah jama' taksir. Jama' yang dimaksud di sini di mana dhamma menjadi tanda rafa pada jama', yang dimaksud adalah jamak taksir. Kata beliau rahimahullah wa jam'i. Nanti akan disebutkan setelahnya, ya. Kata beliau rahimahullah taala al-waw, ini i'rab dari jamak, wa i'rabuhu al-waw harfu afin. Jam'i ma'thufun 'ala al-ismi wal ma'thufu 'ala al-majruri majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah. Wa jam'i mudhaf wa taksiri mudhafun ilayhi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Naam. Ini tempat yang kedua, ya, tempat yang kedua dhamma menjadi alamat rafa yaitu jam'ut taksir. Yakni kata Al-Kafrawi rahimahullah yang dimaksud oleh Ibn Ajram annal mawdhi' ats-tsani mimma takunu dhammatu fihi alamatan liraf'i jam'ut taksir. Bahwasanya tempat kedua di mana dhamma menjadi tanda rafa adalah jamak taksir. Wa makna lughatan mutlaqut taghyir. At-taksir adapun makna jamak secara lughah jelas. 6. Adapun al-taksir maknahu secara bahasa lughatan adalah mutlaqut taghyir. Adalah mutlak at-taghyir. Sekedar perubahan. Bagaimanapun bentuk perubahan tersebut dikatakan apa? At-taksir secara lughatan. Wastilahan, adapun menurut istilah an-nuhat, jamak taksir adalah madalla ala aksari minisnaini. Madalla ala aksari minisnaini wa taghayyara fihi bina'u mufradihi. Nah, secara istilah, jamak taksir adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Ya, Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah dalam Tuhfatus Saniyah menambahkan minisnaini au minisnatain. Isnaini, minisnaini untuk mudzakkar atau awisnatain untuk muannas. Dikarenakan jamak taksir ini bisa untuk mudzakkar dan bisa muannas. Ya, bisa mudzakkar dan bisa berupa isim muannas. Ya, namun di sini Al-Kafrawi rahimahullah mengatakan madalla ala aksari minisnain. Ya, isnain untuk mudzakkar. Kalau muannas minisnatain dan itu yang digunakan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dalam Tuhfatus Saniyah. Jadi bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Wa taghayyara fihi bina'u mufradihi dan terjadi perubahan pada perubahan dari bentuk mufradnya, bina' mufradihi. Yang dimaksud dengan bina' di sini adalah maddahnya. Ya, yang dimaksud dengan bina' di sini yaitu huruf asli yang terdapat pada apa? Pada isi mufradnya. Mengalami perubahan. Nah, mengalami perubahan. Dan sebagaimana yang diketahui bahwasanya pembahasan mengenai jamak taksir ini sebenarnya masuk dalam pembahasan ilmu sharf. Masuk dalam pembahasan ilmu sharf Dan ini apa namanya, sebagaimana yang kita sudah jelaskan dulu di ketika menjelaskan matan kitab ini, matan Ajurromiyah, bahwa dalam kitab ini disinggung juga masalah-masalah ataupun maudhu pembahasan-pembahasan di disiplin ilmu yang lain, semisal ilmu sorof, ilmu balaghah, juga tersebut dalam buku ini. Ya, dan ini mimbab tadakhul al-ulum. Tadakhul al-ulum, yakni ada materi, suatu materi pembahasan dari ilmu lain dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam ilmu ilmu yang lain. Namanya tadakhul al-ulum. Seperti di sini definisi jamak taksir sebenarnya tidak ada urusan dengan nahwu. Yang jadi urusan dengan nahwu jamak taksir adalah dia kalau marfu, marfunya pakai dhamma. Itu urusannya nahwu. Adapun apa definisinya, ya? Apa definisinya, bagaimana bentuk-bentuknya jamak taksir, ini tidak ada hubungannya dengan ilmu nahwu. Ini pembahasannya ilmu sharaf. Pembahasannya ilmu as-sharaf. Maka ini mimbab tadakhul al-ulum, kata para ulama. Kata beliau, jadi inti jamak taksir adalah, intinya maknanya bermakna jamak. Intinya dia jamak, yakni salasa fa'aksar, menunjukkan tiga atau lebih. Kemudian terjadi taghir, perubahan dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufrad ketika dijadikan jamak mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Dan perubahannya di sini secara mutlakan, pokoknya terjadi perubahan, terserah bagaimanapun bentuk perubahannya. Ya, Syekh Muhammad Muhyiddin dalam Tuhfatus Saniyah menyebutkan 6 jenis perubahan. Dan di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala menyebutkan apa namanya sebagian di antaranya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma la farqa baina at-taghyiri ay yakuna bi taghyiri shaklin faqat. Nahwu asadun, ya, asadun wa usdun." Au bi ziyadatin faqat nahu sinun wa sinwanun. Au bi naqsin faqat nahu tukhmatun wa tukhamun. Au bi naqsin ma'a taghyiri syakli nahu kitabun wa kutub wa rasul au rusulun. Au bi ziyadati ma'a taghyiri syakli nahu rajulun wa rijal au bi salahi nahu gulamun wa ghiman. Ya, disebutkan 6-6-nya seluruhnya. Ya, beliau sebutkan semuanya yang disebutkan oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau, kemudian perbedaannya di sini, intinya jamak taksir adalah terjadi perubahan dari bentuk mufrad. Bagaimanapun bentuk perubahannya. Kata beliau, la farqa, tidak ada bedanya. Ya, yakni tetap dianggap jamak taksir. Baik perubahannya itu berupa taghyiri syakal faqat, dengan perubahan syakal, syakal di sini adalah harokat. Sekedar perubahan harokat, tanpa ada yang lain. Nahmu asadun menjadi usdun. Asad, satu, apa namanya, singa. Wa usdun, jamak. Ya, jamaknya. Di sini terjadi perubahan pada huruf sin saja, harokat saja yang berubah, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Sin dari fathah menjadi sukun, usdun. Au bi ziyadatin faqat. Ini bentuk yang pertama tadi ya. Sekarang bentuk yang kedua, penambahan. Tidak ada yang lain, harokat tidak ada yang berubah, ya, tidak ada yang berkurang, yang ada penambahan. Nahwu sinun dengan sinwanun. Sinun dengan sinwanun. Ya, lihat bentuk aslinya sad nun waw. Ini bentuk mufradnya. Jamaknya sinwanun, tidak ada yang mengalami perubahan. Ya, tidak ada yang mengalami perubahan. Kalau ada yang bertanya masalah wawnya dari tanwin menjadi fathwa, menjadi fathah, ini kan harokat pada waw kan memang pada dasarnya yang bisa berubah tergantung irob. Ya, maka yang diperhatikan di sini adalah huruf harokat sin dan nunnya tidak mengalami perubahan aslinya. Ya, yang ada adalah penambahan. Dalam hal ini penambahan alif dan nun, sinwanun. Baik. Au binaqsin faqat. Jenis perubahan yang ketiga adalah pengurangan huruf. Nahwu tukhamatun wa tukhamun. Tukhamatun atau tukhmatun, afwan. Tukhmatun dan tukhamun. 6. Lah, kalau kita lihat di sini tukhamatun ya sebenarnya tukhamatun. Dan ini seingat saya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin di fathah kha-nya, tukhamatun. Demikian. Dan di sini juga disebutkan au binaqsin faqat. Jadi perubahannya hanya pengurangan. Kalau kita lihat di jamaknya tukhamun, kha-nya di fathah, berarti kan seharusnya di mufradnya juga kha-nya di fathah. Karena di sini ini adalah contoh untuk pengurangan huruf, bukan perubahan harokat. Ya. Saya enggak tahu di nuskho yang lain, ya, tapi saya ingat saya di tufatusannya di fathah tukhamatun gitu. Nah. Dan itu yang benar ya, tukhamatun di jamaknya tukhamun. Tukhamun. Yani tak di dhamma, kha di fathah, tidak mengalami perubahan harokat. Yang ada justru pengurangan, yaitu tak marbuto, tak al marbuto di mufradnya dihilangkan di jamaknya. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat, au binaqsin ma'a taghyiri syakl. Terjadi pengurangan huruf disertai dengan perubahan harokat. Nahu kitabun wa kutubun wa rasulun wa rusulun. Kitab jadi kutub. Ini pertama ada naqs. Naqsnya berupa naqsul alif. Hilang alif dari kitabun jadi kutub. Alif di isim mufradnya hilang. Kemudian yang kedua terjadi perubahan harokat. Kaf dari kasrah menjadi dhamma, ta dari fathah menjadi dhamma. Baik. Demikian pula contoh wa rasulun wa rusul. Rasul terjadi pengurangan yaitu huruf waw hilang dari bentuk mufradnya. Kemudian perubahan harokat dari ro fathah menjadi ro dhamma. Bentuk yang kelima au bi ziyadatin ma'a taghyiri syakl. Penambahan disertai dengan penambahan harokat. Jadi nambah afan perubahan harokat. Nambah huruf dan berubah harokat. Nahwu rajulun wa rijalun. Rajulun wa rijalun. Nah, rajul apa namanya? Rijalun di sini penambahan yaitu tambahan alif. Kemudian berubah harokatnya dari ra fathah menjadi ra kasrah, kemudian jim dhamma menjadi jim fathah. Au bis salasah atau perubahan dengan ketiga bentuknya. Yang dimaksud dengan ketiga bentuknya adalah apa? Terjadi penambahan huruf, terjadi pengurangan huruf dan terjadi perubahan harokat. Terjadi penambahan huruf, terjadi pengurangan huruf dan terjadi perubahan harokat. Nahwu ghulamun dan wa ghilmanun. Ghulamun ghilmanun. Ya, perubahan harokat gha dhamma jadi kasrah. Lam fathah menjadi sukun. Ya kan? Kemudian ada penambahan. Apa penambahannya? Huruf nun. Alif dan nun. Alif dan nun. Ini tambahan. Kemudian ada pengurangan yaitu huruf alif. Alif di isim mufrad gula itu alifnya hilang di bentuk jamaknya. Jelas ya? Contoh lain misalnya alimun dengan ulama. Alimun dengan ulama. Ini juga terjadi perubahan. Alimun u, a u, perubahan harokat. Kemudian huruf alif pada a itu hilang di ulama. Tapi ada tambahan alif dengan hamzah setelahnya. Ya, ulama u, alim, ulama u. Ini juga contoh penambahan dan pengurangan. Di sini beliau hanya sebutkan beberapa contoh dan Syekh Muhammad Muhyiddin di Tuffa menyebutkan lebih banyak contoh, bisa dirujuk di situ. 6. Summa qala rahimahullahu taala, summa la farqa fi at-taghyiri baina an yakuna li mudzakkarin aw li muannatsin aw bi dhammati dhahirati aw al muqaddar. Wa la farqa fil muqaddar baina an takuna muqaddaratan lit ta'adzuri aw li siqal aw lil munasabah. 6. Kemudian tidak ada bedanya apakah taghyirnya ini terjadi pada isim mudzakkar atau isim muannas. Iya. Kemudian sama saja, ya, baik dommanya, karena ini berbicara mengenai domma menjadi alamat rofa, ya, sama saja mau dommanya domma zohir maupun domma muqaddarah. Dan kalau dia muqaddarah, tidak ada bedanya antara muqaddarahnya, pemaniknya karena ta'adzur atau karena tikul atau munasabah. Intinya adalah terjadi apa, dia adalah isim, dia adalah jamak taksir. Nah, dan kita sudah melihat bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui jamak taksir, ya, suatu isim ya adalah dengan menggunakan al-ma'ajim, dengan menggunakan komus kutubul ma'ajim, ya. Karena apa? Karena dia tidak ada kiasnya, ya, tidak bisa dikiaskan, tidak ada wazan tertentu untuk jamak taksir. Dia kembalinya kepada apa? Al-ma'ajim, kutubul ma'ajim, ya, yang asalnya merupakan samai, asalnya merupakan apa? Samai dari orang-orang Arab. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, nahwu ja'atir rijalu. Rijalu ini untuk mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar salim, afwan, jamak taksir mudzakkar. Wal usara. Ya, wal usara. Ya, ini untuk apa namanya? Apa namanya? Muqaddarah li ta'azzur. Ya, isim apa namanya? Maksur. Wal hunudu, ini untuk muannas. Wal azara wa ghilmani, ya. 6. Al-usara wal-uzara. Ini alif dua-dua ya. Mana munasabahnya di sini? Sikol. 6. Labas. Gilmani ini munasabah. Tapi ala kulihal intinya bahwa tidak ada perbedaan. Pokoknya kapan dia jamak taksir, bagaimanapun bentuk jamak taksirnya, maka dia marfu dengan dhamma. Irob. Kalimat ini ja'atir rijalu wal usara wal hunudu wal azara wa ghilmani. I'rabnya wa i'rabuhu ja'a fil madhi wa ta alamatut ta'nis. Ja'atir rijalu. 6. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirati fi akhirih. Wal usara ma'thufun 'ala ar-rijal wal ma'thufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. wal hunudu ma'thufun aidan 'ala ar-rijal wal ma'thufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammatu dhahirati fi akhiri wal 'adzara ma'thufun 'ala ar-rijal wal ma'thufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammatul muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuri hatta az-zur. Ini tidak ada contoh isim mangkus ya. Tidak ada contoh untuk maniknya yang siqal. Ya, di sini beliau menyebutkan dua-duanya maksur, usaro dengan azaro. Wa gilmani wa ma'tufun aidan 'ala ar-rijal wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ad-dhammatu muqaddaratan 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha ishtighal mahalli bi harakatil munasabah. Baik, wallahu alam, ini mungkin termasuk sahu dari penulis dari Al-Kafrawi rahimahullah, karena beliau sudah jelas-jelas di atas sudah menyebutkan adanya siqal tapi tidak menyebutkan pada contoh isim mangkus. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa asyara ila al-mawdhi' ats-tsalitsi biqaulihi wa jam'il mu'annatsis salim. Ini tempat yang ketiga dhamma menjadi alamat rafa, yaitu jam'il mu'annatsis salim. Taib. Wa irabuhu al-waw harfu athfin wa jam'i, tadi irab saya tidak terjemahkan ya, jelas saya kira. Wa jam'in wa jam'i ma'tufun 'alal ismi wal ma'tufu 'alal majruri majrurun wa jam'i mudhaf wal mu'annathi mudhafun ilayhi wa huwa majrurun bil kasrati dhahirah was salimi na'tun li jama' wa na'tul majruri majrurun wa 'alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Nah, ini i'rab dari wa jam'i al mu'annathi as salim. Jadi as salim selalu menjadi na'at bagi jama', sama seperti jam'u jama' mudzakkar as salim. As-salim selalu dibaca harokatnya sesuai dengan harokat jama', karena dia adalah na'at bagi jama'. Al-mu'annas selalu majrur. Dikatakan misalnya, jam'u al-mudhakkari as-salimu. Jam'u al-mudhakkari as-salimu. Jam'a al-mudhakkari as-salima. Ya, jam'i al-mudhakkari as-salimi. Ini tiga-tiganya majrur, tapi beda. Demikian pula mu'annas. Jam'u al-mu'annathi as-salimu. As-salimu mengikuti jama' karena dia na'at. Jam'a al-mu'annathi as-salima. Atau jam'i al-mu'annathi as-salimi. Tiga-tiganya majrur tapi berbeda i'rabnya. Jelas ya? Taib. Qala rahimahullah, jadi as-salim adalah na'at bagi jama'. Yakni, yang dimaksud oleh Ibn al-Jurram rahimahullah, annal mawdi as-salisa mimma takunu dhammatu fihi alamatan li raf'i jam'ul mu'annatsi salim. Nah, tempat yang ketiga dhamma menjadi alamat rafa adalah pada jamak mu'annats salim. Apa itu jamul mu'annats salim? Al mu'annatsi salim wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Yaitu isim yang dijamak dengan tambahan alif dan ta, dua-duanya tambahan. Dan ini akan diterangkan nanti bahwa menamakan mu'annas salim dengan al-mak bil alif wa ta itu lebih utama, lebih tepat dibandingkan jama' al-mu'annas as-salim. Mengapa? Karena akan diterangkan nanti bahwa penyebutan jama' al-mu'annas salim ini mimbab at-taglib. Mimbab at-taglib. Kenapa? Karena ada mudhakar yang ternyata jama'nya jama' mu'annas salim. Ada mudhakar tapi jama'nya jama' mu'annas salim. Jelas sampai sini ya? Maka penyebutan jam al-mu'annas salim itu mimba bitaghlib, sebagaimana nanti akan disebutkan juga oleh Al-Kafrawi. Ya, dan banyak ulama, kebanyakan ulama ya mendahulukan penyebutan atau menganggap lebih utama ya menamakannya dengan al-jama' bil alif wa ta. Al-jama' bil alif wa ta. Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala nahwu hindatin. Jadi alif dan ta ini dua-duanya mazidatain. Jadi difahami darinya kapan ada jamak kemudian akhirannya alif dan ta, namun salah satunya bukan tambahan ya, salah satunya bukan tambahan, apakah alifnya yang asli, ta-nya yang tambahan, atau sebaliknya alifnya yang tambahan dan ta-nya yang asli, maka ini bukan dikatakan apa? Bukan dikatakan jamak al-muannas ya as-salim. Ya. Kenapa? Karena dipersyaratkan dua-duanya harus mazidatain. Alif dan ta-nya tambahan. Nahwu hindatin. 6. Mufraduhu hindun. bentuk mufradnya hindatun adalah hindun. Maka hindatu ini hindatin, nahwu hindatin ya, di beliau sambung. Nahwu hindatin. Yani mudhafun ilaihi dari nahwu. Nam hindatun ini tentunya apa, hindatu jamak muannas salim. Hindatun jamak muannas salim bitanwin. Taib, soal hindatin di sini atau kita jadikan marfu hindatun. Di sini tanwin, tanwin apa namanya? Nah, mayujib. Tanwin apa namanya di sini? Hindatun. Hah? Mayujib. Tanwin apa? Soal. Hindatun, hindu ini kan nama perempuan. Ini nama perempuan. Enam. Nama perempuan, mamnya minas sarf. Tidak boleh bertanwin. Tapi di jamaknya dia bertanwin. Hindatun. Di sini tanwin apa? Ini kita kalau kita menganggap hindun tidak bertanwin ya. Saya insya Allah ta'ala masalah kayak nama hindun wajihain ya. Ada dua kemungkinan. Ala kulihal, sekarang hindun tidak pakai tanwin. Kita anggap seperti itu. Ya, kita mengambil bahwa hindun ini dia mamnu' minas sarf. Ala alamiya ma'a apa at-ta'nis bighairil alif. Tidak boleh pakai tanwin. Jelas ya? Namun di sini jamaknya bertanwin hindatun. Kenapa bisa seperti itu? Baskah. Nam. Sauti masmu. Reza. Enam. Ayo Jeep. Reza, Samita South. Suara saya dengar gak? Jelas gak semua? Nah, Ustaz. Jelas. Emang Arif tuh. Taip. Lepas. Iya, Ustaz. 6. Suaranya jelas ya? Taip. Lepas. Iya, Ustaz. Taip. Ustaz tadi. Tanya apa di sini? Bentar. Tanwinnya jamak muannas salim, Ustaz. Iya, tanwin apa namanya? Lada, Ustaz. Lada, Ustaz. Oke. Marra ma'ana fit tanwin. Nah, ismuhu tanwin al-muqabalah. Tanwin al-muqabalah. Tanwin muqabil. Ya kan? Yang menjadi muqabalah untuk tanwin pada jamak mudzakkar. Mudzakkar salim. Nah, ini tanwin. Tanwin yang tidak ada masalah pada ada pada isim muannas. Mengapa? Karena yang terlarang, tanwin yang terlarang pada jamak mudzakkar pada mamnu' minas sharaf adalah tanwin apa? Tanwin tankir. Ya. Afwan, tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu yang terlarang. Tanwin yang tidak boleh masuk pada pada mamnu' minas sharaf adalah tanwin tamkin. Adapun tanwin muqabil, tanwin muqabalah tidak ada masalah kalau dia ada pada isim apa muannas. Atau nama muannas. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Fal jam'u zada alal mufradi al alif wa ta. Maka tambahan atau bentuk jama' hindatun di sini ada tambahan alif dan ta dari bentuk mufradnya. Taqulu ja'atil hindatu. Wa irabuhu ja'a fi'lun madin wa ta alamatut ta'nithi wal hindatu fa'il marfu'un bil dhammati dhahirah. Nah, ini selesai. Ya, ini selesai penjelasan mengenai definisi jama' al-mu'annas as-salim atau ma jumi'a bil alif bi alif wa ta za'idatain. Ya. Jama' atau isim yang dijama' dengan alif dan ta yang dua-duanya tambahan. Qala rahimahullahu ta'ala sekarang menyebutkan apa-apa yang tidak termasuk dalam bentuk mu'annas as-salim. Tidak masuk dalam definisi mu'annas as-salim. Kata beliau, Fa in kanat ta asliyatan misal mayitin wa amwat au al alifu asliyatan nahwu qadin wa qudat la yuqalu lahu jam'u muannatsin salimun bal huwa jam'u taksir. Kalau ditemukan ada jamak, kemudian jamaknya alif dan ta, maka harus diperiksa dulu apakah alif dan ta-nya dua-duanya tambahan. Kalau bukan, maka dia bukan jamak muannats salim. Contoh kata beliau di sini, amwat. Amwat ini bentuk mufradnya adalah mayit. Amwat adalah jamak dan diakhiri dengan alif dan ta. Apakah dia jamak muannats salim? Kata Al-Kafawi, bukan. Kenapa? Karena ta-nya ta asli. Perhatikan ta-nya ada di isim mufradnya, mayitun. Kemudian di jamak amwatun. Amwatun. Maka ta di amwat, alif dan ta di situ, ta-nya adalah ta asli. Kenapa? Ada di isim mufradnya, mayit. Demikian pula kalimat qudatun. Iya, merupakan bentuk jamak dari qadi, hakim. Qadi jamaknya qudat. Di sini alifnya asli. Alifnya apa? Asli. Qudatun. Iya. Kenapa? Kenapa alifnya asli qudatun? Dari mana kita tahu alif? Lihat-lihat bentuk mufradnya. Qadi sama qudatun. Iya. Dari mana kita bisa tahu alifnya ini asli? Kenapa kita katakan alifnya asli? Qudatun jamak, kemudian akhirnya alif dan ta. Kenapa dia bukan jamak muannats salim? Kata Al-Kafawi, karena alifnya alif asli. Kita akan terangkan. Beliau akan terangkan kenapa dikatakan alifnya alif asli. Bandingkan qadi dengan qudat. Kok bisa dikatakan alifnya alif asli? Kita lihat dulu. Kata beliau dua contoh kalimat ini, yakni amwat sama qudat, ini la yuqal, enggak boleh dikatakan dia jamak muannats as-salim. Tidak dikatakan sebagai jamak muannats as-salim. Mengapa? Ya, bal huwa jamu taksir. Yang benarnya dia jamak taksir. Kenapa? Bukan muannats salim, karena alif ya di contoh yang pertama ta-nya adalah ta asliyah, sementara di contoh yang kedua qudat alifnya adalah alif asliyah. Sementara syarat muannats salim dua-duanya harus zaidatain. Ya, alif dan ta-nya dua-duanya harus tambahan. Maka tidak terpenuhi syarat muannats salim. Walaupun akhirnya alif dan ta dia dihukumi sebagai jamak taksir. Kata beliau, untuk mayitun menjadi amwat, kemudian kita katakan ta-nya ta asli, itu saya kira jelas hubungannya ya. Amwatun, alif ta. Kafrawi mengatakan ta-nya asli. Kenapa? Ya jelas sekali, mayitun. Jelas ada ta-nya. Nah, sekarang yang beliau ingin jelaskan, mengapa dikatakan huruf alif pada kata kudotun itu adalah alif asli. Sementara lihat bentuknya, bentuk mufradnya. Qaldin. Di mana hubungannya qaldin sama kudot? Kenapa dikatakan alifnya alif asli? Kata beliau, wa aslu kudotin kudoyatun. Nah, ini pembahasan sorof ini. Pembahasan sorof. Asal kudot itu kudoyatun. Taharrakatil ya, berharakat ya-nya. Kenapa asalnya kudotun? Ya, kudotun, kenapa dikatakan asalnya adalah kudoyatun? Perhatikan. Qadi itu kan asalnya isim mangkus, ada ya-nya. Qadiyun, kan begitu ya. Qadi. Qadi, ada ya-nya. Kemudian dijamak. Ya, di apa? Dijamak menjadi kudoyatun. Menjadi apa? Qudoyatun. Qadin, qadi, jamaknya adalah qudoyatun. Iya. Apa? Qudoyatun. Nah, qudoyatun. Nah, ini jamaknya. Ini asalnya kata beliau. Nah, kemudian apa? Wan fataha ma qablaha. Ya-nya berharokat. Ya. Ya-nya berharokat. Dan apa? Fathah sebelumnya. Ya, fathah sebelumnya. Yaitu huruf do, fathah. Fakulibat alifu, fakulibat alifan, maka kemudian ya-nya dirubah menjadi alif. Fasara qudatun. Itu di situ salah tulis ya. Aslu qudatin itu qudoyatun, itu bukan fathah qafnya. Qafnya dirubah, itu dhamma. Kemudian bukan, dia tidak ditasdid. Tidak ditasdid. Ya, qudoyatun begitu bi takhfif. Ini di buku qafnya di fathah, ya-nya ditasdid. Yang benarnya qudoyatun, qafnya di dhamma. Kemudian ya-nya tidak ditasdid, dia ditakhfif. Itu yang benar. Qudoyatun. Ini tasif ini di buku. Taib. Jadi asalnya qudoyatun. Kenapa qudoyatun berubah jadi qudot? Ya qudot ini namanya apa? Ta'lil dalam sharaf. Ya, namanya i'lal, apa namanya? I'lalul qalb. I'lal al-qalb. Yaitu karena proses pentaklilan, ada kaidah-kaidah dalam ta'lil, dalam ilmu sharaf. Ya, di mana suatu huruf, dari huruf-huruf illat, namanya i'lal. I'lal itu kan, melibatkan salah satu dari ketiga huruf illah, alif, waw, dan ya. Jadi ada suatu kaidah dalam ilmu sharaf, ada kaidah pentaklilan, yaitu kapan ada huruf ya, kapan ada huruf ya, jelas ya, yang berharokat. Kapan ada huruf ya? Dan sebelumnya adalah berharokat fathah. Kapan ada ya berharokat? Dan sebelumnya adalah harokat fathah. Maka ya itu dirubah menjadi alif. Ya dirubah menjadi apa? Alif. Ini kaidah ta'lil namanya. Namanya ilalul qalb. Namanya apa? Ilal al-qalb. Jadi kaidahnya adalah kalau ada huruf ya berharokat. Kemudian sebelum ya itu fathah, maka ya-nya dirubah menjadi alif. Ya, qudhayatun menjadi qudhatun. Contoh misalnya begini. Contohnya ini dan ini bukan hanya berlaku untuk ya ya. Berlaku juga untuk apa? Berlaku juga untuk waw. Jadi huruf illa semacam ya dan waw, ya. Kapan dia berharokat? Ya, waw. Kapan dia berharokat? Kemudian sebelumnya fathah, maka ya atau waw ini dirubah menjadi alif. Itu ilal qalb namanya. Ta'lil, salah satu bentuk ta'lil dalam apa namanya? Dalam ilmu sharaf. Nah, contoh misalnya qala. Ini qala, qala, dia berkata qala. Ini alif, ini bukan alif bentuknya seperti itu. Dia adalah qalb dari apa? Dari waw. Ya. Apa wazannya qala? Qala wazannya adalah fa'ala. Ya. Qala wazannya adalah apa? Fa'ala. Ya. Alif ini bukan alif aslinya seperti itu. Dia adalah dia apa namanya? Hasil qalb, hasil ilalul qalb dari waw. Ya. Jadi alif ini asalnya waw. Dari mana kita tahu? Kita lihat masdarnya. Apa masdarnya qala? Qaulun. Atau kita lihat fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya? Yaqulu. Waw, wawnya muncul. Ya. Jadi asal qala adalah qawala. Wazannya fa'ala. Qawala. Ya, qawala. Nah, di sini ada apa namanya? Ada illat. Ada apa namanya? Ada kondisi di mana sesuai dengan aturan ilalul qalb, yaitu ada huruf waw berharokat sebelumnya fathah. Qawala. Maka apa? Wawnya dirubah jadi alif. Qawala. Sama seperti apa namanya? Ba'ah. Dia menjual. Dia apa? Menjual. Ba'ah. Asal ba'ah adalah bay'ah. Asalnya ba'ah adalah apa? Bay'ah. Dari mana kita tahu bahwa asalnya alif adalah ya? Ya, kita lihat di masdarnya. Bay'un. Bay'un. Atau mudhari'nya. Ba'ah yabi'u. Berarti ya asalnya. Maka asal dari kata ba'ah adalah bay'ah. Apa wazannya? Wazannya adalah fa'ala. Bay'ah fa'ala. Dan di sini sesuai dengan kriteria apa? Syarat pentaklilan, yaitu apa? Ada ya berharokat sebelumnya fathah, maka ya-nya dirubah jadi alif. Berubahlah menjadi apa? Ba'ah. Dan demikian seterusnya. Dan ini dipelajari dalam ilmu sharaf ya. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa qala wazannya fa'ala? Kenapa ba'a wazannya fa'ala? Ya, seperti tadi. Apa namanya? Bahwa dia mengalami ilalul qalb. Nah, sama seperti di sini, Hasan Al-Kafrawi rahimahullah menjelaskan bahwa asal dari qudhatun adalah qudhayatun. Dan ya itu adalah huruf asli dari apa? Qadhi. Ya itu. Qadhi. Ini kan prosesnya beliau ingin menjelaskan. Kalau ada yang bertanya, qudhatun itu mu'annas salim atau bukan? Jawabannya bukan mu'annas salim. Kenapa bukan mu'annas salim? Karena alifnya alif asli. Akan muncul pertanyaan, dari mana alifnya alif asli? Sementara di qadhi, bentuk mufradnya tidak ada alif. Qadhi. Tidak ada alif. Yang ada ya di situ. Maka jawabannya, alif ini adalah hasil qalb, hasil ilalul qalb dari huruf ya aslinya. Ya, mana huruf ya asli ini ada di isim mufrad. Qadhi, qudhayatun. Menjadi apa? Qudhatun. Jelas ya? Ini dijelaskan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala ya, bahwasanya alif ini adalah alif asli di mana dia merupakan hasil ilalul qalb dari huruf ya. Dari huruf ya, dan huruf ya itu ada di isim mufradnya yaitu qadhi. Nah, kata beliau rahimahullahu taala qudhayatun ya, wa aslu qudhatin qudhayatun taharrakatil ya, berharakat ya-nya, wan fataha ma qablaha, dan fathah sebelumnya, faqulibat alifan, maka berubahlah menjadi alif. Ini kaidah dalam ilalul qalb. Fa sara qudhatun atau qudhatan. Naam. Fa alifuhu munqalibatun anil ya. Maka alifnya itu asalnya adalah hasil perubahan dari al ya. Baik. Ini selesai contoh-contoh isim yang akhirannya alif dan ta, ya, akhirannya alif dan ta, tapi bukan muannas salim. Ya, bukan muannas salim. Kenapa? Karena alifnya ataupun ta-nya apa? Alif ataupun ta-nya tambahan. Taib, summa qala rahimahullahu taala, wa taqyidul jam'i bil muannasi wassalama jaryun 'alal ghalib. Ini kita katakan tadi. Ya. Memberikan takyid, memberikan pembatasan pada kata al-jama' dengan kata at-ta'nits, jama' al-mu'annas, wassalamah yakni salim. Apa makna salamah? Salim, jamak muannas salim. Dikatakan jamak karena dia jamak. Dikatakan muannas karena isim mufradnya muannas. Dan dikatakan salim karena tidak taksir, yakni bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan ketika dirubah menjadi jamak, makanya dikatakan as-salim. Ya, namun kata Al-Kafrawi rahimahullah, mensifati atau mentakid al-jamak dengan dua kriteria, yaitu ta'nis dan salama, yakni dia mu'annas sekaligus dia salim, ini jaryun al-ghalib. Jaryun al-ghalib, yakni apa namanya, alat taglib, mimbabit taglib. Yakni kebanyakannya jamak mu'annas salim, kebanyakannya jamak mu'annas salim, itu isim mufradnya mu'annas. Wa illa ditemukan ada jamak muannas salim tapi isim mufradnya mudzakkar, ada. Memang enggak banyak, makanya dikatakan ya jadi apa majrul ghalib atau jaryun alal ghalib. Demikian pula ketika dikatakan jamak muannas salim. Kenapa dikatakan jamak muannas salim? Karena kebanyakan jamak-jamak muannas salim itu isim mufradnya tidak mengalami perubahan ketika dirubah. Tapi ditemukan ada beberapa isim-isim yang dia jamak muannas salim tapi kenyataannya mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Kenyataannya dia tidak salim. Ada yang dikecualikan atau ada beberapa bentuk tertentu. Tapi ini jumlahnya sedikit. Makanya dikatakan apa? Penamaan jamak muannas salim itu mimbab at-taghlib. Mimbab at-taghlib. Kenapa? Karena ada yang dikecualikan dari jamak, dari muannas, dan juga dikecualikan dari kriteria apa? As-salim. Ada muannas salim yang isim mufradnya mudzakkar dan ada muannas salim yang isim mufradnya mengalami perubahan. Dia tidak salim. Nah, makanya ini menjadi alasan mengapa sebagian ulama lebih mengunggulkan atau lebih menyatakan al-aula at-ta'bir bi ma jumi'a bil alif wa ta. Lebih utama dengan apa mentakbir dengan kalimat isim yang dijamak dengan alif dan ta zaidatain. Ya, dua-duanya tambahan. Itu lebih selamat dalam hal penamaan. Taip, tapi menggunakan jamak muannas salim juga tidak ada masalah dan yakni menamakan sesuatu dengan penamaan mimbabit taklif itu juga bukan hal yang asing ya. Ya saya kira hal tersebut apalagi dalam sifatnya kawaid dan semacamnya, selalu ada istisnaat, selalu ada istisnaat, namun istisnaat tersebut tidak mengecualikan atau tidak mencacati suatu penamaan atau suatu kaidah. Tidak mencacati suatu penamaan atau kaidah, walaupun ada yang dikecualikan. Tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang berjalan di atas kaidah asal, yaitu jamak asalnya, jamak muannas salim asalnya adalah muannas dan asalnya adalah as-salim. Nah, sekarang beliau berikan contoh yang tidak memenuhi kriteria. Kata beliau, faqad yakunu jama' taksir. Ada mu'annas salim, tapi dia kenyataannya jama' taksir. Nahu hubla. Hubla, bentuk mufrad. Ya, taqulu fi jam'ihi ja'at hublayatun. Ya, ja'at apa? Hublayatun. 6. Fataghayyara al-jam'u an mu'anil mufradi bi ziyadatil ya. Hubla, perempuan hamil, ya kan? Hubla. Mufrad apa jamaknya hublayat. Hublayat akhirannya alif dan ta. Apakah dia muannas salim? Apakah dia selamat dari perubahan? Kata beliau tidak. Fataghayyaral jam'u anil mufrad bi ziyadatil ya. Ada tambahan ya. Asalnya kan hubla menjadi hublayat. Berarti ada penambahannya. Maka sebenarnya ini tidak salim, tidak selamat dari perubahan bentuk mufradnya, namun bersamaan dengan itu tetap dinamakan apa? Tetap dinamakan jamak al-mu'annas as-salim. Menunjukkan as-salim mimbab at-taghlib. Mimbab at-taghlib. Taib. Contoh lain. Ya. Seperti misalnya ukhtun. Ukhtun menjadi akhawat. Ya. Ukhtun menjadi apa? Akhawat. Walaupun ini bisa juga masuk ke bentuk yang sebelumnya ya. Akhawat ini akhirannya alif dan ta. Akhirannya alif dan ta. Nah, mufradnya adalah ukhtun. Ya. Ini akhawat dikategorikan oleh para ulama sebagai jamak al-muannas as-salim. Akhawat jamak muannas as-salim. Tapi jelas mengalami perubahan. Ukhtun menjadi akhawat. Jelas sekali berubah apa? Berubah bangunan mufradnya. Hamzahnya, harokatnya berubah. U menjadi A. Kho-nya dari sukun menjadi fathah. Akho. Ukhtun menjadi akhawat. Nah, ini juga masuk dalam kategori ini. Yani dia tidak salim, tapi dinamakan oleh para ulama sebagai mu'annas as-salim. طيب kata beliau rahimahullahu taala, taqul ja'at hublayatun wa i'rabuhu ja'a fi'lun madhin wa ta'u alamatut ta'nis wa hublayatun fa'ilun marfu' bi dhammati dhahirah wa qad nam bi dhammati dhahirah, selesai. Summa wa qad yakunu jam'an li mudzakkar. Ini sekarang ingin menegaskan bahwa kalimat jama' al mu'annas, kata al mu'annas di sini apa? Min babit taqdir. Kenapa? Karena ditemukan jama' mu'annas salim tapi mufradnya mudzakkar. Kata beliau, wa qad yakunu jam'an li mudzakkar. Ada jama' mu'annas salim tapi mufradnya mudzakkar. Nahu istoblun. Istoblun. Istoblun adalah apa itu? Tempat kuda itu, apa namanya? Kandang kuda. Apa namanya? Iya. Saya lupa namanya, kandang kuda itu. Taib. Kata beliau, istoblun bentuk jamaknya adalah istoblat. Istoblat. Istoblat. Lihat hamzanya kasrah tetap, sotnya sukun iya, koknya fathah iya, baknya sukun iya. Jadi tidak apa, dia jelas salim. Apa? Salim, tidak mengalami perubahan. Dan akhirannya alif dan ta dua-duanya tambahan. Maka ini terpenuhi syarat. Istoblat itu mudak jamak mu'annas salim. Kenapa? Dia dijamak dengan alif dan ta. Namun istobal adalah apa? Ya, istobal adalah isim mudakar. Isim mudakar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, istobal wa istoblat bikasril hamzati fihima. Ya, bikasratil hamzati fihima. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, taqul hudimati hudimat istoblat. Hudimat istoblat. Nam. Kata beliau, wairabuhu hudima filun ma'adhi mabniyun lil majhul. Nam. Hudima. Ya. Wata alamatul ta'nis. Wa istoblat. Istoblat. Naibun. Naibu fa'ilin. Wahu marfu. Wa alamatul rafihi abdhammatul dhahirah. Fi akhirihi. Nam. Ini isim mufrad. Apa namanya? Waw menjadi tanda domma, ya afwan, domma menjadi tanda rofa yang ketiga, yaitu pada jama al-mu'annas as-salim atau majumi'a bi alifin wa ta'in bi ta za'idatain. Za'idatain. Taib, summa qala rahimahullahu ta'ala wa asyara ila al-mawdi'i rabi bi qawlihi wal fi'lil mudhari', yakni tempat yang terakhir domma menjadi tanda rofa adalah fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Wa irabuhu alwaw harfu athfin wal fi'lu wal fi'li ma'tufun 'alal ismi wal ma'tufu 'alal majruri majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wal mudhari'i. Naam. Na'tun lil fi'li. Ini na'tun lil fi'li, yani na'tun lil awal. Apa na'tul awal? Ya. Di sini ada dua na'at nanti. Na'at yang pertama adalah al mudhari. Jadi dia na'at bagi al-fi'il. Al-fi'li al-mudhari. Al-mudhari adalah na'at bagi al-fi'il. Kata beliau, wal-mudhari'i na'atun lil-fi'li, wa na'atul majruri majrurun, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Alladhi ismun mausulun na'atun sani lil-fi'il. Ini na'at yang kedua bagi al-fi'il. Jadi al-fi'il disifati dengan dua hal. Sifat yang pertama, bahwa fi'il ini mudhari. Kemudian sifat yang kedua, fi'il ini lam yattasil bi akhirihi syai'. Naam, tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Kata beliau, alladhi ismun mausulun na'atun sani. Na'at yang kedua lil fi'li mabniun 'ala sukun fi mahalli jar. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin sebagai apa? Na'at. Naam. Yani karena fi'ilnya majrur. Naam. Takdirnya wa fil fi'li, gitu kan? Wa fil fi'li. Li'anna ismun mabniun la yadhharu fi irab. Kemudian irab selanjutnya lam yattasil bi akhiri syai. Wa lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa sayati bayanuhu insyaallah fi al-jawazim. Ya, mengapa lam di irab, ya? Irabnya dikatakan harfu jazmin atau harfu qalbin. Naam. Wa yattasil fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Bi akhirihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi yattasil. wa akhiri mudhaf wal ha al a'id ala alladhi mudhafun ilayhi mabniun al kasri fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Nah, jadi silatul mausul, ya, silatul mausul dari alladhi, alladhi kan isim mausul. Dia butuh apa? Dia butuh silah yang memperjelas maknanya. Ya, silahnya adalah lam yattasil bi akhirihi syai'un. Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, sudah dimaklumi bahwasanya harus ada a'id. Harus ada a'id yang menghubungkan antara isim mausul dengan silahnya, dan ia adalah domir hu pada kalimat apa namanya? Akhirihi. Lam yattasil bi akhirihi, kata beliau, akhiri mudhaf wal ha al-a'id alalladhi, sementara domir ha yang kembali kepada alladhi ini mudhafun ilaihi mabniun al-kasr fi mahalli jar li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab wa syai'un fa'ilun yattasil, dia fa'il bagi yattasil, fa'ilu yattasil wa huwa marfu wa alamatu rafi'i dhammatu dhahirah wal jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahalla laha minal i'rab silatul mausul wa huwa alladhi. Nah, sementara silatul mausul dia termasuk jumlah-jumlah yang la mahalla laha minal i'rab. Nah, termasuk jumlah yang la mahalla laha minal i'rab, sama seperti jumlah apa namanya, jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah juga i'rabnya la mahalla laha minal i'rab. Nah, maka silatul mausul lam yattasil bi akhiri syai dikatakan apa, wal jumlatul fi'liyah silatul mausul lilladzi, ya, dia silatul mausul untuk alladzi, dan apa, la mahalla laha minal i'rab. Yani kata Al-Kafai rahimahullah, yang dimaksud oleh Ibn al-Jurram, anna al-mawdi' ar-rabi'a wa huwa akhir ma takunu dhammatu fihi alamat al-raf'i al-fi'lul mudhari'. Kata beliau, tempat yang keempat, dan ini merupakan tempat terakhir dhamma menjadi tanda rafa, adalah fi'il mudhari'. Cuman bukan fi'il mudhari' sembarangan, akan beliau jelaskan di bawah. Nahu yadribu zaidun wa yakhsha wa yad'u wa yarmi wa yarmi wa irabuhu yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Sudah berlalu, ini merupakan salah satu dari amil ma'nawiyah. Salah satu amil ma'nawi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirati fi akhirih wa zaidun fa'ilun marfu'. Wa yakhsha al-waw athifatun wa yakhsha fi'lun mudhari'un ma'tufun ala yadrib wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-alifi mana min dhuhuriha ta'azzur. Ya. Wal fa'ilu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Taqdiruhu huwa ya'udu ala Zaid. Ya'udu ala Zaid. 6. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi yadribu, ya, atau yakhsha, dia ma'tuf terhadap yadrib. Ya, sama-sama apa namanya? Marfu. Sama-sama marfu. Naam, alamat rafa'nya dia dhamma muqaddarah alal alif mana min dhuhriha ta'azzur. Naam, mana min dhuhriha ta'azzur dikarenakan dia apa namanya? Fi'il mudhari' yang apa, fi'il mudhari' mu'tal mu'tal alif. Naam. Jadi dhammanya dhamma muqaddarah. Kata beliau, wa yad'u fi'lun mudhari'un ma'tufun aidu ala yadrib wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-waw man'a min dhuhuriha as-siqal. Naam, as-siqal dia mu'tal waw. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala zaidin ala zaidun aidu. Wa yarmi fi'lun mudhari'un ma'tufun kadzalika ala yadrib. Naam. Marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya mana min dhuhuriha as-siqal wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala zaidun aidha zaidun kama taqaddam. Tapi ini jelas i'rabnya, ya. Fi'il mudhari. Al-mudhari adalah na'at as-sani, sifat yang kedua, sifat yang pertama, apa na'tul awal, sifat yang pertama untuk al-fi'il. Sekarang sifat yang kedua, wa qawluhu alladhi lam yattasil bi akhirih. Jadi bukan semua fi'il mudhari kalau dia marfu' pakai dhamma. Tapi ada sifat tambahan, yaitu fi'il mudhari'nya tidak boleh bersambung dengan syai' di akhirnya. Syai di sini adalah umum, ya kan? An-nakiratu fi siyaqi apa? An-nakiratu fi siyaqi nafi ta'um. Isim nakira kalau berada pada susunan penafian bermakna umum. Ya, alladzi lam yattasil bi akhri syai. Tidak, yang bersambung, yang tidak bersambung di akhirnya syai, sesuatu apapun. Namun lafaz apa umum yang dimaksud di sini? Ya, kita sudah pelajari dalam al-warqat bahwa apa al-umum itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ada al-umum atau al-am, al-baqi ala umumi. Ada keumuman yang tetap, lafaz umum yang tetap berada pada keumumannya. Yang kedua ada am urida bihil khos. Dia ada lafaz umum, dia betul bermakna umum, tapi yang diinginkan dengannya adalah makna khusus. Ya. Dan yang ketiga ada amun makhsus. Ada lafaz umum tapi dikhususkan oleh lafaz yang lain atau dengan dalil yang lain. Dan tentu saja yang dimaksud di sini adalah bentuk yang kedua. Ya, maka syai'un di sini nakirah fi siyaqin nafi ta'um, betul dia bermakna umum tapi keumumannya urida bihil khas, yang diinginkan dengannya sesuatu yang tertentu. Yakni annal fi'lal mudhari'a la yurfa'u bidhammati illa idza kana khalian ay mutajarridan mimma yujibu bina'uhu au yanqilu i'rabahu. Yang dimaksud dengan syai' di sini adalah bahwa fi'il mudhari' tidak dirafa' dengan dhamma kecuali kalau dia khalian, yakni tajar mutajarridan, harus lepas. Tidak boleh bersambung dengan apa saja yang kalau dia bersambung dengan mudhari' maka akan membuat mudhari' itu mabni. Jadi kata syai' di sini bukan semuanya tidak boleh bersambung sama sekali dengan mudhari', bukan semuanya, tapi sesuatu yang tertentu. Yaitu apa? Di antaranya sesuatu yang kalau dia bersambung dengan mudhari' maka mudhari'nya menjadi mabni. Apa itu? Ada dua. Yang pertama nunul inas dan yang kedua nunut taukid. Nunul inas dan ataukah nun taukid, baik saqila maupun khafifah, kapan bersambung dengan mudhari' maka mudhari'nya menjadi mabni. Kalau begitu ini termasuk yang dinafikan. Syai' tidak boleh bersambung dengan nunul inas atau nun taukid dengan kedua bentuknya. Au yang kilu irobahu, atau kalau sesuatu ini bersambung dengan mudhari' maka merubah irobnya. Merubah apa? Irobnya dari dhamma menjadi yang lain. Misalnya apa? Kemasukan domir, kemasukan apa? Misalnya bersambung dengan waw dan nun. Ya, bersambung dengan waw dan nun dikatakan apa? Yadribun. Ya, bersambung dengan apa? Waw dan nun. Maka ketika bersambung dengan waw dan nun, maka ini merubah irobnya dari irob harokat berupa dhamma menjadi irob huruf, yaitu apa? Subutun nun, marfu dengan nun. Ya. Maka tidak boleh bersambung dengan waw jama'ah juga. Kenapa? Karena kapan waw jama'ah bersambung dengan apa namanya? Bersambung dengan fi'il mudhari', maka akan merubah irobnya. Yungkilu irobahu, menukil atau merubah irobnya dari irob harokat berupa dhamma menjadi irob huruf, yaitu subutun nun. Ya, yaitu pada af'alul khamsah. Semuanya semua af'alul khamsah itu merubah irobnya mudhari'. Ya. Maka secara umum yang dimaksud syai' di sini adalah ada lima. Yang dimaksud syai' di sini yang tidak boleh bersambung dengan mudhari' di akhirnya kalau dia mau dimarfu dengan dhamma itu ada lima. Yang pertama nun al-inas, yang kedua nun at-taukid, yang ketiga alif at-tasniyah, kemudian yang keempat adalah ya mu'annasatil mukhatabah, dan yang kelima waw al-jama'. Waw al-jama'. Ini lima hal yang tidak boleh bersambung di akhir mudhari' kalau dia mau di i'rab atau dia dirafa' dengan dhamma. Nah. Kata beliau rahimahullah, wa huwal muradu biqaulihi lam yattasil bi akhir syai'. Inilah yang dimaksud pada kalimat lam yattasil bi akhir syai', yakni mutajarridan mimma yujibu bina'ahu au yanqilu i'rabahu. Ya. Apakah menjadikan mudhari' menjadi mabni atau merubah i'rabnya? Baik, kata beliau rahimahullahu taala, walladzi yujibu bina'ahu syai'an. Yang membuat mudhari' itu menjadi mabni itu ada dua. Apa itu? Nunul inas wa nunut taukid, khafifatan aw tsaqilah. Nunul inas dan nun taukid, baik khafifah maupun tsaqilah. Fa nunul inas yubnal fi'lu ma'aha 'ala sukun. Kalau nunul inas bersambung dengan mudhari', maka mudhari'nya menjadi mabni. Mabni 'ala apa? Kata beliau mabni 'ala sukun. Nahwu yadribna. Min qaulika an-nisa'u yadribna. Apa irobnya an-nisa'u yadribna wa irabuhu an-nisa'u mubtada'un marfu'un. Bila tidak. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Wa yadribna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun. fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Kenapa? Litisalihi binunin niswa. Ya, litisalihi binun an-niswa atau nunul inas. 6. Fi mahalli rafa wa nunun niswa, yakni fi mahalli rafa yang dimaksud di sini apa? Hah? Fi mahalli rafa yang dimaksud di sini? Kenapa? Karena dia sebagai apa? Khabar an-nisa'u mubtada. Yadribna apa namanya? Bukan sebagai khabar. Fi mahalli rafa yakni litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Jelas ya? Wa nunun niswa fa'ilun fi mahalli rafa. Nunun niswa yakni nunul inas dia domir, maka dia mabni tapi fi mahalli rafa. Li'anna husmun mabniun la yadhharu fi i'rab. Wal jumlatu minal fi'l wal fa'il yakni yadribna fi'l dengan fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. An-nisa adalah mubtada, ainal khabar jumlah fi'liyah yadribna. Tapi kita kembali ke yadrib tadi. Yadribna apa i'rabnya? Yadrib fi'il mudhari'. Mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Yadrib ba'nya di sukun. Kenapa mabni ala sukun? Litisalih binul inas. Kemudian fi mahalli atau la mahalla? Tadi kita sebutkan kemarin bahwasanya fi'il mudhari' asalnya adalah mu'rab. Maka kapan dia mabni, maka pasti ada mahalnya. Maka dikatakan apa? Mabni ala sukun tapi fi mahal. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Fi mahalli raf'in litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala. Itu kalau nunul inas. Nunul inas masuk pada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya mabni ala sukun. Semua seperti itu. Yaktubna. Yaktubna untuk hunna atau antunna dikatakan apa? Taktubna, tajlisna, tashrabna, ya, yahmilna, yaqra'na. Ya. Pokoknya nunul inas, mau untuk mudzakkar, mau untuk ghaibah atau untuk apa? Untuk mukhatabah. Untuk mukhatabah atau mukhatabat. Mukhatabat atau ghaibat, jamak. 6. Qala rahimahullahu taala wa nunut tawkidi yubnal fi'lu ma'aha alal fathi. Sementara nun taukid, kapan dia masuk pada fi'il mudore, maka menjadikan mudore-nya mabuni alal fath. Mau nun taukid saqila, mau nun taukid khafifah, sama saja. Mudore-nya mabuni alal fath. Kata beliau, fa'nunut taukid as-saqila nahu ar-rajulu layusjanan. Ar-rajulu layusjanan. Wa'irabuhu ar-rajul mubtada'un marfu'un bila tidak. Wa'alamat rafi'ihi dhammatu dhahirat fi akhrihi. Wa'lam fi layusjanan, lamnya di sini, muwatti'atun lil qasam. Ya, muwatti'atun lil qasam yang dimaksud di sini muwatti'atun lil qasam yakni apa? Waqi'un fi jawabil qasam. Waqi'un fi jawab al qasam. Ini yang dimaksud di sini. Muwatti'atun lil qasam yakni dia memberikan isyarat bahwa ada qasam yang mahdzuf. Karena wa di sini, karena lamnya di sini apa? Lam taukid yang waqi'un fi jawabil qasam. Ya. Kata beliau wa yusjananna, ini maruf ya, kalau ada fi'il mudhari', ada fi'il mudhari', diawali dengan lam taukid, dan diakhiri dengan nun taukid, maka itu, maka lam ini menjadi penanda bahwa ada qasam yang mahdzuf. Ya, ketika fi'il mudhari' diawali oleh lam taukid, dan diakhiri dengan nun taukid, itu isyarat bahwa ada qasam, ada sumpah yang mahdzuf di situ. Takdirnya, ar-rajulu wallahi la yusjanan. Takdir kalimatnya seperti itu. Ar-rajulu wallahi la yusjanan. Ya. Cuman dihilangkan qasamnya. Dihilangkan apa? Qasamnya. Ada lam yang menunjukkan bahwa di situ ada qasam yang hilang. Kata beliau wa yusjanan nafi'lun mudhari'un mabniun 'alal fath. Yusjana, nun yang pertama mabni 'alal fath. Kenapa? Litisalihi binun at-taukidi tsaqilah. Namun fi'il mudhari'nya fi mahalli rafa'. Sama seperti tadi. Kenapa fi mahalli rafa? Karena tajarrud. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Jadi fi'il mudhari mabni alal fath. Tapi fi mahalli raf'in. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Taib. Wannun litaukid. Wannun litaukid. Dan ini jumlah fi'il mudhari-nya adalah fi'il mudhari mabni lil majhul. Yusjana. Asalnya kan fi'il mudhari maklumnya yasjunu. Yasjunu. Ini yusjana, di penjara. Karena itulah bukan fa'il yang dibutuhkan, tapi na'ibul fa'il. Kata beliau, wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala rajul. Wal jumlatu minal fi'li wa na'ibil fa'ili fi mahalli raf'in khabaril mubtada, khabarul mubtada. Jelas ya? Sementara wa nun taukid al khafifah sama, kasusnya sama. Nun taukid khafifah sama. Mudharinya tetap mabni alal fath. Nahu ar-rajulu layakunan. Ar-rajulu layakunan. Bisukunin nun layakunan. 6. Wa irabuhu, kalau di Al-Qur'an biasanya nun taukid khafifah ini dihilangkan. Nun taukid khafifah dihilangkan kemudian diganti alif. Diganti dengan alif. Misalnya firman Allah Ta'ala, lanasfa'an bin nasiyah. Asalnya kan lanasfa'an. Nun taukid khafifah. Cuman, tidak dituliskan secara khot, diganti dengan alif. Lanasfa'an bin nasiyah. Atau apa? Dalam surah Yusuf, layusjananna walayakunam minas sogirin. Asalnya walayakunan. Kalau kita lihat di mushaf, penulisannya dengan alif. Nah, itu apa namanya? Asalnya adalah nun taukid khafifah. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wa irabuhu kama taqaddama fil mitsalis sabiq. Contohnya persis sama, irabnya juga persis sama karena tidak ada yang berubah. 6. Sama-sama mabninya alal fath. Kata beliau rahimahullahu taala, ini sudah kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud alladzi lam yattasil bi akhiri syai itu ada dua, yaitu apa? Tidak boleh bersambung di akhirnya hal-hal yang bisa menyebabkan dua perkara. Perkara yang pertama menjadikannya mabni. Dan ini sudah dijelaskan, yaitu kalau bersambung dengan nun taukid dan nun niswa. Perkara kedua, tidak boleh bersambung dengan hal-hal yang kalau dia bersambung dengannya, maka berubah irobnya. Berubah irobnya dari irob berharokat dengan harokat berupa domma menjadi irob huruf berupa apa? Subutun nun. Nah, maka ini akan beliau jelaskan bentuk yang kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walladhi yangqilu irobahu alifusnain. Sementara syai yang bisa merubah apa namanya? Merubah irobnya mudore ada tiga perkara. Yang pertama aliful isnain atau alif atasnya. Nahwu yaf'alani wa irabuhu yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Ini merubah irobnya dari tadinya yaf'alu tadinya marfu' dengan domma, mu'rab dengan harakat, di irob dengan harakat yaitu domma berubah menjadi irob dengan huruf yaitu dengan subutun nun. Kenapa berubah dari domma menjadi subutun nun? Gara-gara ada alif. Jadi alif ini yang merubah irobnya. Wal alifu fa'il. Karena itulah tidak boleh fi'il mudhari' bersambung dengan waw. Afwan, tidak boleh bersambung dengan alif kalau dia mau dirafa dengan waw. Dirafa dengan dhamma. Afwan. Berikutnya yang bisa merubah irobnya adalah au wawu. Wawul jama'ah atau wawul jama'. Nahu yaf'aluna wa irabuhu yaf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat raf'ihi subutun nun wal waw fa'ilun. Iya, al waw fa'ilun. Kenapa waw tidak boleh bersambung dengan mudore kalau dia mau marfu dengan domma? Karena kapan mudore bersambung dengan waw akan merubah irobnya dari harokat yaitu domma menjadi huruf yaitu subutun nun. Yang ketiga yang bisa merubah irobnya au ya al mu'an ya ul mu'annasatil mukhatabah. Ya ul mu'annasatil mukhatabah. Nahwu taf'alin wa irabuhu taf'alina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun wal ya'u fa'ilun. Selesai ya? Nah, kalau begitu kata beliau, faqad 'alimta, ini khulasah, faqad 'alimta annahu ay al fi'l al mudhari' mata tasala bihi ahadun nunaini yubna aw ittasala bihi aliful isnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mukhatabah intaqala irabuhu minal harakati ilal hurufi kama alimta wa sayati. Nah, maka khulasa kesimpulannya kata beliau, kamu sudah tahu bahwa fi'il mudhari' kalau bersambung dengan salah satu dari dua nun, nun taukid atau nun niswa atau nun inas, maka yubna, dia di mabni. Yang membedakan cuman mabni ala kaza wa kaza, kan begitu. Kalau bersambung dengan nun taukid maka mabni ala al-fath, kalau bersambung dengan nunul inas maka mabni ala sukun. Au ataukah kalau mudhari'nya ittashala dengan aliful isnain atau waw jama' atau ya mukhatabah intaqala irabu, terjadi perubahan pada irabnya, berpindah irabnya dari irab harakat menjadi irab huruf yaitu subutun nun. Ya wa sayati, dan semuanya akan datang insyaallah taala. Baik, wallahi alham, intahina fi au mim mabhas alamati ad-dhamma. Ya, ad-dhamma takunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'. 6. Al-alamatus saniyah al-wawu. Ya, al-alam saniyah al-wawu. InsyaAllah ta'ala sa na'khudhu fi ad-darsil qadim bi'idnillahi ta'ala. Naam, nas'alullah ta'ala ayu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima'allamana innahu waliyudhalik wal-qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.